Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatannya, sehingga pada malam hari ini kita masih kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan rutinitas kajian kita setiap pekan insyaAllah, yaitu membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih ada pada hadis yang ke-17, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, di mana beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan, mewajibkan perbuatan ihsan pada semua sesuatu. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuh kalian. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelih kalian. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan merehatkan hewan yang hendak dia sembelih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas macam-macam ihsan. Di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama tatkala mereka mensyarah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan adanya perbuatan ihsan pada segala sesuatu. Kemarin kita sebutkan ada ihsan dalam ibadah, ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah, dengan menyempurnakan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ihsan dalam muamalah, dalam berinteraksi dengan manusia juga ada sikap ihsan yang harus kita berikan, dan sesuai dengan pembagian-pembagiannya. Ada ihsan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ihsan kepada kedua orang tua, ada ihsan kepada kaum mukminin secara umum, ada ihsan kepada para pelaku dosa, ada ihsan kepada para ulama, ada ihsan kepada para penguasa. Bahkan Islam juga mengharuskan adanya ihsan kepada orang-orang kafir. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, juga di lanjutan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan perbuatan ihsan dengan contoh di mana perkara ini apabila seseorang melakukannya biasanya itu menafikan sikap ihsan dari dirinya. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharuskan adanya perbuatan ihsan dalam perkara tersebut, yaitu dalam perkara pembunuhan. Pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan pembunuhan, tentunya pembunuhan yang halal, yang nanti akan kita jelaskan apa saja itu pembunuhan yang halal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan adanya perbuatan ihsan. Dan di sini juga ada faedah tersirat, apabila dalam perkara pembunuhan saja kita harus berbuat ihsan, kita harus berbuat baik, apalagi dalam perkara-perkara yang di bawahnya. Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah sebelum kita melanjutkan tentang syarat-syarat penyembelihan yang kemarin sudah kita singgung sebagiannya, terlebih dahulu ana ingin membacakan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tatkala beliau menjelaskan tentang fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, perbaguslah cara membunuh kalian. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-ihsan fi qatli ma yajuzu qatluhu minan nasi wad dawab. Yang dimaksud dengan perbuatan ihsan di dalam membunuh yang boleh untuk dibunuh dari kalangan manusia atau hewan-hewan adalah izhaqu nafsihi ala asra'il wujuhi wa ashaliha min ghairi ziyadatin fit ta'dib. Perbuatan ihsan kepada orang yang boleh dibunuh atau hewan yang boleh dibunuh adalah menghilangkan nyawanya dengan cara yang paling cepat dan dengan cara yang paling mudah tanpa menambahkan siksaan di dalam pembunuhan tersebut. Ini namanya ihsan dalam pembunuhan. Tatkala kita membunuh, cari cara yang paling cepat untuk menghilangkan nyawa orang tadi. Jangan sampai biarkan dia merasa kesakitan yang terlalu lama. Dengan cara yang paling cepat, dengan cara yang paling mudah, apabila sudah mati, maka tidak boleh ditambahkan penyiksaan-penyiksaan yang lain. Sudah mati kemudian kita cacak-cacak, ini gak boleh. Sudah mati, nyawanya sudah hilang, sudah selesai. Tanpa ada penambahan siksaan setelah orang yang dibunuh tadi mati atau hewan yang dibunuh tadi sudah mati. Tidak boleh ada tambahan penyiksaan. Ini kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Dan Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah beliau menghikayatkan adanya ijma', kesepakatan di kalangan para ulama tentang diharuskannya ihsan kepada hewan sembelihan. Begitu pula barakallahu fikum kepada Bani Adam yang boleh untuk dibunuh. Dan barakallahu fikum, cara yang paling mudah dan cara yang paling cepat untuk menghilangkan nyawa dari seekor hewan adalah tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf. Kalau kambing seperti apa, sapi seperti apa, unta seperti apa, mungkin antum lebih paham. Al-Imam Ibnu Rajab, beliau yang menjelaskan dalam kitabnya ini, Jami'ul Ulum wal Hikam adalah seperti apa? Cara yang paling cepat dan cara yang paling mudah untuk menghilangkan nyawa bani seseorang manusia yang halal darahnya untuk dibunuh. Beliau membawakan ayat dalam surat Muhammad yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau berfirman tentang perintahnya kepada kaum mukminin apabila berjumpa dengan orang-orang kafir yang harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqabi." Apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, tentunya di sini kafir harbi, bukan semua orang kafir, tapi kafir yang memerangi kaum muslimin. Apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, maka potonglah leher-leher mereka. Fadhar bar riqabi. Dari ayat ini, Al-Imam Ibnu Rajab memberikan sebuah keterangan bahwasanya cara yang paling cepat untuk menghilangkan nyawa seorang Bani Adam adalah dengan menebas lehernya, dengan menebas lehernya. Dan barakallahu fikum, Islam di dalam membunuh jiwa yang halal untuk dibunuh melarang untuk adanya at-ta'dzib, pemberian siksaan untuk membuat orang tadi mati. Nah, seandainya ada orang yang halal darahnya untuk dibunuh, imma karena dia seorang kafir yang memerangi kita, wa imma karena negara ini menetapkan hukum qisas contohnya. Ya. Islam barakallahu fikum melarang adanya muslah. Adanya muslah. Muslah ini adalah menyakiti sedikit demi sedikit sampai korbannya mati. Dipotong anggota tubuhnya satu, dipotong anggota tubuhnya yang lain, kemudian terus sampai orang tersebut mati dalam keadaan merasakan kesakitan yang sangat-sangat lama dan sangat-sangat sakit. Ini dilarang dalam Islam. Bahkan setelah mati, yang apabila dia disiksa tidak akan merasakan kesakitan, ini juga tidak diperbolehkan di dalam Islam. Sebagaimana dalam hadisnya Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor urut hadis yang ke-1731, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengutus pasukan untuk berperang, beliau senantiasa berpesan kepada mereka, la tumathilu wa la taqtulu walidan, jangan kalian melakukan muslah, yakni membunuh perlahan dengan memotong anggota tubuh yang ada sampai orang tersebut mati. Ini enggak boleh. La tumathilu, jangan kalian berbuat muslah. Jangan kalian melakukan perbuatan mutilasi. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh orang tua. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dipesankan kepada pasukan yang beliau utus untuk berperang. Di sini barakallahu fikum menunjukkan bagaimana sikap ihsannya Islam walaupun kepada orang-orang yang memusuhi kita, kepada orang-orang yang memerangi kita, kepada orang-orang yang berupaya untuk membunuh kita. Sikapi mereka dengan ihsan, hatta seandainya pun harus ada perbuatan pembunuhan, harus ada ihsan di sana dengan tidak melakukan muslah, mutilasi, dan memilih cara pembunuhan dengan yang paling cepat supaya nyawanya cepat hilang dan korban tidak merasa kesakitan yang amat sangat. Barakallahu fikum. Kemudian perkara selanjutnya terkait dengan hal ini, Al-Imam Ibnu Rajab juga menjelaskan tentang pembunuhan yang mubah untuk dilakukan. Itu ada dua macam. Pembunuhan yang mubah untuk dilakukan itu ada dua macam. Sehingga sabda Rasul, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kalian membunuh maka perbaguslah cara membunuh kalian. Ini dipraktekkan dalam dua hal ini, bukan dalam yang lainnya, bukan dalam pembunuhan-pembunuhan yang haram. Kalau dalam pembunuhan yang haram, pembunuhan kepada kaum mukminin yang tidak memiliki hukum had, kemudian juga pembunuhan kepada orang-orang kafir yang dilindungi oleh penguasa atau yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, ini tidak diperbolehkan. Sabda Rasulullah SAW, apabila kalian membunuh, perbaguslah cara membunuh kalian. Ini dipraktekkan dalam dua kasus ini, di mana dua kasus ini adalah pembunuhan yang mubah. Yang pertama yang juga termasuk sudah kita bahas adalah qisas. Ya. Qisas. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum dalam Al-Qur'an, apabila ada seorang pembunuh, maka pembunuh tersebut juga dibunuh. Tentunya yang berbuat ini adalah orang yang memiliki wewenang, yaitu mereka para penguasa. Kemudian di sana ada permasalahan. Di dalam qisas, kita juga harus memilih cara yang paling cepat untuk menghilangkan nyawa orang yang diqisas. Ya tentunya dengan dharbur riqab, dengan memotong leher, bukan dengan penembakan dan yang lainnya. Dan ini yang dipraktekkan di kerajaan Saudi Arabia. Hukuman mati apabila itu bentuknya adalah qisas, maka dipancung, dipotong lehernya dengan tebasan yang cepat, sehingga orang yang diqisas tidak lama-lama merasakan kesakitan. Kemudian barakallahu fikum, di sana ada sebuah masalah. Apabila pelaku pembunuhan tersebut adalah orang yang membunuh korbannya dengan mutilasi, ya, apakah si pembunuh tadi juga diqisas dengan cara mutilasi atau dengan cara yang dipancung tadi? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Al-Imam Malik, pendapatnya Al-Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya seorang pembunuh yuf'alu bihi kama fa'al, ya, dia dibalas sebagaimana dia berbuat. Kalau dia berbuat pembunuhannya adalah dengan cara yang kejam, dengan cara muthlah, mutilasi, memotong sedikit demi sedikit anggota tubuh, maka dilakukan seperti itu juga. Ini salah satu pendapat. Adapun pendapatnya Imam Sufyan al-Thawri, pendapatnya Abu Hanifah, dan salah satu riwayat yang kuat dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya orang yang membunuh dengan cara apapun itu, walaupun dengan cara yang kejam, maka cara qisasnya tetap dengan cara yang paling mudah dan paling cepat untuk menghilangkan nyawa si pembunuh tadi. Dan ini wallahu alam adalah pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat, walaupun Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat dengan pendapat yang pertama. Nah, tapi pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih sesuai dengan dalil, faida qataltum fahsirul qitlah. Apabila kalian membunuh, perbaguslah cara membunuh kalian. Entah yang membunuh tadi adalah entah orang yang dibunuh adalah orang yang membunuh dengan cara yang sadis atau dengan cara yang kurang sadis. Nah, itu yang pertama, barakallahu fikum, pembunuhan yang mubah adalah dikarenakan qisas. Dan inti pembahasan kita dalam masalah qisas juga harus ada ihsan. Harus ada ihsan, bukan dengan cara yang menyakiti orang yang akan diqisas. Kemudian barakallahu fikum, pembunuhan yang mubah kedua adalah membunuh orang yang kafir. Kafirnya kafir harbi. Membunuh orang yang kafir dengan kafir harbi, di mana si kafir tadi adalah memerangi kita kaum muslimin. Maka di sini juga barakallahu fikum, berarti adanya peperangan di sana. Dalam peperangan pun, tatkala seorang membunuh seorang kafir, apabila memungkinkan untuk melakukan cara yang tidak ada muslahnya, yakni cara yang paling cepat dan cara yang paling mudah untuk menghilangkan nyawa si kafir tadi, maka itulah yang dilakukan. Itulah yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dari sini barakallahu fikum, keterangan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab tentunya menambah keyakinan kita semua. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang dipenuhi dengan kebaikan. Agama yang dipenuhi dengan perbuatan ihsan. Bahkan kepada para musuh, Islam juga menuntunkan kaum muslimin untuk berlaku ihsan hatta dalam masalah pembunuhan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah makna faida qataltum fahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, perbaguslah cara membunuh kalian. Apabila dalam masalah pembunuhan, Islam mengharuskan adanya ihsan, apalagi dalam perbuatan-perbuatan yang lain. Tentunya lebih-lebih layak lagi dan lebih-lebih harus lagi adanya perbuatan ihsan dalam perkara tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan contoh yang kedua. Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Apabila kalian menyembelih hewan, maka perbaguslah cara menyembelih kalian. Seperti apa sih cara yang bagus menyembelih? Rasul mencontohkan di antaranya wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisau sembelihnya, wal yurih dzabihatahu, dan merehatkan sembelihan yang akan dia sembelih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau tatkala menjelaskan tentang perkara ini, beliau menyebutkan tentang syarat-syarat penyembelihan, yang tentunya dengan menyebutkan syarat-syarat penyembelihan akan tampak bagi kita semakin jelas seperti apa penyembelihan yang mengandung ihsan, seperti apa penyembelihan yang mengandung perbuatan baik kepada hewan sembelihannya. Dalam syarahnya, Syekh Ibn Utsaimin membawakan dan menyebutkan perkara-perkara yang harus ada dalam penyembelihan dengan cara yang syar'i, di mana ihsan dalam penyembelihan ini adalah melakukan penyembelihan dengan cara yang syar'i. Lantas seperti apa penyembelihan dengan cara yang syar'i? Qala wa dzabhu la budda fihi min syurut, penyembelihan itu harus ada beberapa syarat. Penyembelihan harus ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ahliyatu dzabih, kelayakan seorang yang menyembelih. Bi an yakuna musliman au kitabiyan, di mana orang yang menyembelih tadi adalah orang yang muslim atau seorang ahlul kitab. Muslim atau ahlul kitab. Fa in kana wathaniyan lam tahilla dzabihatuhu, apabila dia adalah seorang pemuja kuburan dan pemuja berhala-berhala, maka tidak halal sembelihannya. Wa in kana murtaddan, dan apabila dia adalah seorang yang murtad, juga lam tahilla dzabihatuhu, juga tidak halal sembelihannya. Ya. Wathani, penyembah patung, penyembah kuburan, kemudian juga orang yang murtad, kata Ibn Utsaimin tidak halal sembelihannya. Beliau memberikan contoh orang yang murtad dengan gambaran yang sering kita dapati, hanya saja kita terkadang tidak merasa kalau mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Wa ala hadza, atas hal ini, fatariku salati la tahillu dzabihatuhu li'annahu laisa musliman wala kitabiyan. Atas hal ini, maka orang yang meninggalkan sholat tidak halal sembelihannya karena dia bukan seorang muslim, juga bukan seorang ahlul kitab. Oleh karenanya barakallahu fikum, diperhatikan. Kalau kita mengetahui ada seorang jagal, tukang jagal, tukang sembelih, seorang yang menjual daging sapi, menjual daging ayam, tapi dia seorang tarikus sholat, dia orang yang meninggalkan sholat, sama sekali gak peduli dengan sholat, hari-harinya gak ada warna sholatnya, jangan beli dari orang tadi. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang murtad, melakukan amalan-amalan murtad, yaitu meninggalkan sholat. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat keluar dari Islam sangatlah banyak. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Buraidah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu bainana wa bainal musyrikina tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Pembeda antara kita dengan orang-orang musyrikin adalah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Demikian tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan, walaupun orang tadi tidak mengingkari wajibnya sholat, dia meninggalkan sholat karena malas, dia meninggalkan sholat karena hal-hal yang lain, tapi dia di hatinya masih yakin sholat itu wajib, tetap dia adalah seorang yang kafir, karena Rasul tegas, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir, keluar dari Islam murtad. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah antakuna alah mimma yubahu dzabhu biha. Alat yang digunakan untuk menyembelih adalah alat yang mubah untuk digunakan. Alat sembelihannya ini harus yang bukan terlarang. Di sana ada beberapa alat sembelih yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan. Yang pertama adalah asin dengan gigi. Kemudian yang kedua adalah dengan gofer, dengan kuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penyembelihan dengan gigi dan penyembelihan dengan kuku. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Ammasinnu fa'adhmun," yang namanya gigi itu adalah tulang, tidak sah untuk digunakan sebagai penyembelihan. "Wa ammal dhifru famudal habasyah," adapun kuku itu adalah pisaunya orang-orang Ethiopia, orang-orang Habasyah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hikmah yang beliau sebutkan. Dua itu yang tidak boleh untuk digunakan. Selainnya, selama barakallahu fikum dapat memutuskan tenggorokan dan menghilangkan nyawa dengan mengalirkan darah, maka itu adalah sah-sah saja. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah inhar ad-dam ay isalatuhu. Tatkala menyembelih, darah itu harus mengalir, ya. Pembunuhan terhadap hewan, darahnya adalah harus mengalir. Wa yakunu inharud dami biqat'il wadijain wa huma al-araqan al-ghalidhan al-muhithan bil hulqum. Mengalirkan darah itu dengan memotong dua urat leher, ya, yang barakallahu fikum berada di tenggorokan, di sekitar di mengelilingi dia tenggorokan. Nah, ini yang harus diputuskan, dua urat leher kemudian hulqum, tenggorokan, ya. Ini kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dengan memotong tiga tersebut, al-wadijain dan al-hulqum, dua urat leher dan tenggorokan, maka darah akan mengalir dan itulah yang seharusnya untuk dilakukan. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharad dama wa dzukira smullah 'alaihi fakul." Hewan yang mengalirkan darah tatkala disembelih dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah sembelihan tersebut. Nah, itu yang ketiga, dengan mengalirkan darah, dengan memotong tiga tadi, nah, atau empat, al-wadijain, dua urat leher, hulqum, tenggorokan, kemudian al-mari, mari kerongkongan. Mari adalah kerongkongan. Kemudian yang keempat, yang keempat dari syarat-syarat penyembelihan adalah zikrusmillahi inda dzabhi, menyebut nama Allah tatkala menyembelih. Ini sebuah keharusan. Orang yang hendak menyembelih, dia harus mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala pada hewan tersebut. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih, dan janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ya. Baik dengan sengaja atau dikarenakan lupa, tetap tidak halal dimakan dagingnya apabila hewan tersebut disembelih tidak dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mungkin bertanya, dan ini disebutkan oleh beliau Syekh Nuthaimin. Beliau membuat sebuah redaksi pertanyaan. Sebagian bertanya, orang yang lupa mengucapkan bismillah tatkala dia menyembelih, apabila sembelihannya tidak halal dimakan, bukankah ini sebuah tabdzir, sebuah penghambur-hamburan harta? Beliau menjawab, barakallahu fikum, yang namanya ucapan basmalah atau ucapan tasmiyah bismillah tatkala menyembelih, ini adalah sebuah syarat. Ya. Dan syarat itu tidak akan gugur, ya, walaupun karena lupa. Sebagaimana orang yang sholat, kita ambil contoh orang yang sholat. Seorang yang sholat. Di antara syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas. Orang sudah masuk sholat, dia lupa hadasnya, sudah selesai sholatnya, tapi dia masih punya hadas tadi, dia belum berwudu, dia belum bersuci dari hadasnya. Apakah sah sholat tersebut? Jawabannya adalah tidak sah. Tidak sah sholat tersebut. Harus diulangi. Kenapa? Karena bersuci dari hadas adalah syarat daripada syarat sahnya sholat. Harus ada. Gak ada, gak sah. Begitu pula ini. Kata Ibn Utsaimin, fahimna anna tasmiyata syartun. Kita pahami bahwasanya tasmiyah, ya, mengucapkan nama Allah tatkala menyembelih adalah sebuah syarat. Dan Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih, jangan kalian makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Nah, maka barakallahu fikum, terkait dengan masalah sembelihan yang disembelih tidak dengan nama Allah karena lupa, beliau mengatakan nahnu la nu'akhad hadza alladhi dzabaha adz-dzabihah nasiya an yusammiya. Kita tidak menganggap orang yang lupa basmalah tadi dosa. Ya. Orangnya berdosa. Ya. Orangnya tidak berdosa. Tapi dagingnya ini tidak halal untuk dimakan. Begitu pula, seandainya dia tidak memakan daging tersebut karena dia lupa basmalah, maka insya Allah ke depannya dia akan lebih berhati-hati. Dan juga saudara-saudaranya yang tahu bahwasanya fulan kejadian menyembelih sapi harga 20 juta tanpa basmalah, tanpa bismillah. Ikhwan-ikhwan yang dengar akan semakin berhati-hati. Jangan sampai saya lupa ini nanti bisa barakallahu fikum, bisa terbuang lagi. Harus diingat-ingat terus. Nah, di sini ada pelajaran gitu. Makanya barakallahu fikum, mungkin dibuang sekali dan insya Allah tidak akan terulang berkali-kali. Karena sudah trauma. Hilang uang segitu, dagingnya dapat. Barakallahu fikum. Ini penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan jangan dipahami, kita tidak memakan daging tadi menyia-nyiakan harta Allah. Semua sesuatu yang ditinggalkan karena perintah Allah, maka meninggalkannya itu bukan termasuk daripada menyia-nyiakan harta. Ada harta riba, gak kita ambil. Lantas apakah dikatakan kita menyia-nyiakan harta yang dikasih orang? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena meninggalkan riba ini termasuk ibadah. Kita tinggalkan riba karena Allah ini diperintahkan. Begitu pula meninggalkan daging yang lupa dibacakan basmalah juga kita tinggalkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sesuatu karena perintah dari Allah bukan menyia-nyiakan harta. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan masalah tasmiyah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tatkala menyembelih. Di sini barakallahu fikum disebutkan sebuah permasalahan oleh Syekh Ibn Utsaimin, seorang ahlul kitab yang tadi dikatakan di awal sembelihannya adalah halal. Tatkala dia menyembelih, apakah diharuskan baginya untuk mengucapkan tasmiyah, mengucapkan bismillah? Maka para ulama dari kalangan mutaqaddimin, para ulama terdahulu atau mutaakhirin yang sekarang, mereka berpendapat anna zakatal kitabi barakallahu fikum yushtarat fiha mishtar fi zakatil muslim. Dipersyaratkan padanya apa yang dipersyaratkan pada penyembelihan seorang muslim seperti tadi. Nah, dipersyaratkan dengan pisau yang halal, dengan alat sembelih yang halal, ya. Begitu pula dia harus mengucapkan tasmiyah, basmalah, barakallahu fikum. Dipersyaratkan itu. Namun kita selaku orang yang tidak tahu bagaimana ahlul kitab tadi menyembelih sembelihannya, kita tidak dibebani untuk bertanya apakah kamu menyembelihnya dengan seperti ini atau seperti itu, kita tidak dibebani. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah juga ditanya oleh barakallahu fikum suatu kaum, sebagaimana dalam hadis riwayat Aisyah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ada satu kaum bertanya, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil laham. Wahai Rasulullah, ada satu kaum yang membawakan kepada kita daging. Kita enggak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau enggak. Sebagaimana kita ini, daging di pasar, ya, atau daging pemberian dari ahlul kita. Kita enggak tahu ini penyembelihnya baca basmalah atau enggak. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Samullahu alaihi wa kulu." Sebut nama Allah, ucapkanlah bismillah, kemudian kalian makan. Ya. Tidak dibebani orang yang bertanya tadi untuk kembali tanya kepada orang yang ngasih kepada kalian, apakah mereka baca basmalah atau enggak. Selama kita barakallahu fikum mendapatkan daging yang sudah ada, apalagi kita adalah negeri muslim, mayoritas kaum muslimin, dan kita berhusnudzon, mereka paham terkait dengan keharusan mengucapkan bismillah, insyaallah paham. Kita enggak dibebani untuk bertanya. Kita ke pasar cari daging, penjualnya kita tanya satu persatu, "Pak, baca basmalah?" "Pak, baca bismillah enggak tadi yang nyembelihnya, Pak?" Ini enggak dibebani kita. Dibeli, dimakan. Sebelum makan ucapkan bismillah. Samullaha wa kulu. Demikian juga praktek yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam tatkala beliau diundang oleh seorang Yahudi untuk makan. Makan daging, beliau tidak bertanya kepada orang Yahudi tadi, apakah kamu menyembelihnya pakai bismillah atau enggak. Beliau enggak bertanya. Ini menunjukkan barakallahu fikum, yang tidak kita tahu ya cara penyembelihannya, apalagi kita ada di negeri yang mayoritas muslim, maka halal. Maka halal. Kecuali kalau kita betul-betul tahu kios ini penyembelihnya adalah seorang penyembah kuburan. Kita tahu ini, betul-betul tahu penyembah kuburan ini. Wasani, dia kafir, dia murtad karena perbuatan syirik yang dia lakukan. Kita enggak beli dari situ. Kenapa? Karena ini penyembelihnya tukang jagalnya wasani, penyembah patung, penyembah kuburan. Atau di kios B, penyembelihnya kita tahu secara pasti, ini orang enggak pernah sholat, sama sekali enggak pernah sholat. Tetangga saya enggak pernah kelihatan sholat. Istrinya info juga di rumah gak pernah sholat. Maka kios B ini harus kita tinggalkan. Karena kita tahu persis. Tapi kalau kita gak tahu, maka kita tidak dibebani untuk bertanya. Kita tidak dibebani untuk bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir, barakallahu fikum, terkait dengan sabda Rasulullah SAW, wal yurih dhabihatahu, hendaklah dia merehatkan sembelihan yang hendak dia sembelih. Ini dilakukan kata Ibnu Utsaimin dengan tidak menampakkan pisau tatkala kita asah di hadapan hewan tadi. Tidak kita tampakkan pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih hewan tersebut di hadapannya. Ini diantara barakallahu fikum perbuatan ihsan kita kepada hewan sembelihan, kita merehatkannya dengan tidak memperlihatkan pisau sembelihan kepada hewan tadi. Wallahul muwaffiq. Ini pembahasan hadis yang ke-17. Alhamdulillah sudah selesai di majelis malam hari ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-18. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.